Sama penuntut ilmu pun demikian. Kami diingatkan kalau penuntut ilmu itu kok cawe-cawe mau sambil kerja, itu ya sudah, ubar ilmunya, ilmu agama maksudnya. Dan kalau ilmu cari duit, kadang-kadang memang harus latihan cari duit. Ini maksud saya ilmu agama di sini maksudnya. Kata guru kami Habibullah Baharun, lan tarbah bi tijaratika walan tanjah fi ilmika. Kalau ente menuntut ilmu di sini waktu itu sambil cari duit, ente tidak beruntung, tidak berhasil dagangmu, juga ilmumu tidak dapat, tutup, tidak jadi dagang. Karena waktu ayam mayan ingin dagang, karena sudah punya istri, punya anak, kadang-kadang ingin punya tambahan waktu itu. Bingung ini. Kemudian ada link-link kawan-kawan, ada perusahaan-perusahaan minyak ingin disambungkan ke Indonesia, nanti kamu dapat fee dan sebagainya. Ada guru besar Habibullah Muhammad Baharun, lan tarbah bi tijaratika walan tanjah bi ilmika. Beliau mengatakan dagangmu enggak untung, ilmumu enggak dapat, batal. Batal membuat rumah makan sehari, rekor. Kalau ada murid juga jangan, rekor membuat rumah makan sehari saja, dibuka hari itu, ditutup hari itu. Nah, ini bagus nih sejarah mana ini. Ini karena memang sudah lah, bukan harus mencari itu. Kalau menuntut ilmu, menuntut ilmu. Yang penting ada makan di situ. Kemudian ada guru yang mengajarimu, kemudian ada kitab yang kau pelajari. Belajar yang serius, tidak usah mikir macam-macam. Hei para santri ini, dengar tak ini? Aduh, santri ingin bantu orang tua. Orang tuamu tidak butuh bantuan, buktinya kau dikirim ke situ. Orang tuamu bakal senang kalau kalian belajar serius, sungguh-sungguh mendapatkan ilmu yang manfaat. Berhayal. Dan dulu betul-betul ini betul-betul tembakan betul dari guru. Alhamdulillah kau punya guru loh. Kalau guru tidak nasihati gitu kan sudah. Ya, tidak dapat ini. Mungkin karena sudah punya duit banyak, mungkin waktu itu malas dakwah. Ya kan begitu. Ya sudah begitu atur. Allah atur seperti ini. Ingat, lan tarbah bi tijaratika wa lan tanjah bi ilmika. Kau tidak akan untung dalam dagangmu dan ilmumu tidak dapat. Alhamdulillah punya guru mulia.